pantai. Tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri. Melihat biru, bersama telah dilewati, bersama telah dijalani. Aku di sini kan bersamamu.